طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت قوله وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به، وتفاصيل ما أخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب، تيقنت صدق الرسولين الكريمين ومطابقة الأخبار المفصلة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخبر المجمل من أخيه المسيح عليه السلام. Kalau engkau perhatikan ucapannya dalam kitab mereka, segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk kalian, Dia akan khabarkan kepada kalian dengannya. Artinya, Al-Masih Isa bin Maryam memberitakan tentang Farqalid, tentang Nabi yang akan datang, bahwa Dia akan mengkhabarkan segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk kalian. Kalau kita perhatikan ini, kata Ibnu Qayyim, dan perhatikan pula apa yang dirincikan, wa tafasil ma akhbara bihi, rincian apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang balasan azab, tayaqqanta, maka niscaya engkau akan yakin. Ini kalau kau perhatikan itu, engkau akan yakin sidqur rasulainil arkarimaini, engkau akan yakin tentang kejujuran dua rasul yang mulia ini. Artinya, kejujuran Nabi Isa menghabarkan akan datangnya seorang Nabi, dan Nabi tadi akan merincikan segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk kalian. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga benar-benar jujur, terbukti dia menghabarkan berita-berita tentang surga, tentang neraka, tentang yaumul hisab, tentang hari kebangkitan, tentang sekian banyak perkara yang Allah persiapkan nanti yaumul qiyamah. Berarti kedua rasul ini memang benar-benar jujur dan saling mengkhabarkan dan saling memberitakan kebenarannya. Rasulullah SAW mempersaksikan kebenaran Isa alaihissalam, dan Nabi Isa al-Masih membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga tayaqanta mutabaqatal akhbaril mufassalah, dan juga engkau akan yakin kecocokan berita-berita yang rinci ini dari Nabi Muhammad SAW terhadap berita yang diringkaskan oleh saudaranya Al-Masih Isa bin Maryam. Cocok sekali apa yang dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa secara global, bahwa orang ini nanti akan memberitakan rincian-rincian apa yang Allah persiapkan nanti yaumul qiyamah untuk kalian. Subhanallah, Nabi merincikannya serinci-rincinya, membenarkan berita Nabi Isa. Dan berita Nabi Isa terbukti benar, yaitu Rasulullah SAW merincikan semua itu. Wa ta'ammal qawlahu fil farqalid, dan perhatikan juga ucapan Isa Al-Masih fil farqalid, tentang farqalid. Wa huwa yashhadu li kama syahidtu lahu, Perhatikan kalimatnya. Bahwa ketika berbicara tentang Farqalid yang akan datang, yang mereka terjemahkan dengan pembawa kabar gembira, atau dikatakan dengan seorang yang akan datang membawa berita-berita hari kiamat, disebutkan huwa yashhadu li kama syahidu lahu. Disebutkan oleh Isa alaihissalam di dalam kitab-kitab yang masih mereka pegang, bahwa Farqalid akan mempersaksikan tentang aku sebagaimana aku mempersaksikan tentang dia, tentang Farqalid tadi. Sebagaimana Nabi Isa mengkhabarkan tentang Farqalid dan menjadi saksi kebenaran Farqalid, pembawa kabar gembira ini, dia juga nanti akan membenarkan apa yang aku bawa. Saling mempersaksikan. Kaifa tajiduhu muntabiqan ala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana kau dapati dia muntabiqan. Bagaimana kau dapati dia cocok, menepati persis seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Wa kaifa tajiduhu syahidan bisidqir rasulain, dan juga bagaimana kau dapati ini sebagai saksi kebenaran dua rasul tersebut. Wa kaifa tajiduhu, dan bagaimana pula kau bisa dapati padanya sharihan, secara jelas, fi rajulin, pada seseorang yang akan datang setelah al-Masih, yashhad lahu, yang akan membenarkan tentang kenabiannya, biannahu abdullahi wa rasulih, yang membenarkan Nabi Isa bahwa Nabi Isa benar-benar hamba Allah dan rasulnya, kama syahida lahu al-Masih, sebagaimana al-Masih sendiri mempersaksikan Nabi Muhammad yang akan datang alaihi salatu wassalam dengan julukan-julukan yang tepat. Akan datang nanti pembawa kabar gembira, akan datang nanti pembawa berita-berita langit, akan datang nanti orang yang mengkhabarkan sekian perkara yang sesungguhnya aku belum menyampaikannya karena aku khawatir mereka belum bisa menerimanya. Subhanallah, tepat seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn na'azukumullah, berarti seakan-akan saling mempersaksikan, atau bukan akan hanya seakan-akan, benar-benar terbukti kalau Isa mempersaksikan kebenaran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam pada keduanya. Falaqad adzana al-Masihu binubuwati Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihima. Al-Masih Isa, yang mereka juluki Yesus, telah memberitakan, adzana, telah mengumumkan, binubuwati Muhammad, tentang kenabian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, adzanan lam yu'adzinhu nabiyun qablah, mengumumkan dengan pengumuman, dengan berita yang tidak pernah ada nabi pun yang memberitakan seperti ini rinciannya. Tidak ada satu nabi pun memberitakan nabi yang akan datang dengan serinci ini. Jadi tidak ada satu nabi pun yang memberitakan tentang nabi yang akan datang seperti Nabi Isa memberitakan Nabi Muhammad alaihissalam. Mengapa? Karena Nabi Isa alaihissalam mengkhabarkan dengan sekian kata-kata, dengan sekian berita, dan dengan sekian ciri-cirinya, yang semuanya tepat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala nabi takbiri rabbih an yakuna lahu sahibatun aw walad, ثم رفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Sebagaimana mengumumkan pula bitakbiri Rabbih, dengan mengagungkan Rabbnya, maha suci dia, tidak mungkin memiliki istri atau anak. Tsumma rafa'a sautahu. Kemudian mengeraskan suaranya dengan syahadat, "An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Ilahan wahidan ahada, ilah yang satu dan esa. Fardan somdan, yang sendirinya dan tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengannya satupun. Tsumma a'lana bi syahadati anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Kemudian juga mengiklankan, mengumumkan dengan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Asyhadu lahu bi nubuwwatihi, yang akan menjadi saksi baginya tentang kenabiannya. Al-mu'ayyidu bi ruhil haqqi, yang akan mendukung ruhul haq, ruh kebenaran. Alladzi la yaqulu min tilqa'i nafsihi, yang dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Bal yatakallam bima yuha ilaih, bahkan berbicara dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Wa yu'allimuhum kulla syai, dan mengajarkan kepadanya segala sesuatu. Wa yukhbiruhum ma a'addallahu lahum, dan menghabarkan pada mereka apa yang Allah persiapkan untuk mereka. Itu semua ada di Injil. Ada di dalam kitab-kitab mereka. Injil yang mereka pegang sekarang. Mereka tidak sadar kalau itu menghabarkan tentang Nabi yang akan datang. Mereka hanya menyebut Farqalid. Kemudian mereka terjemahkan pembawa berita, gembira. Terus titik. Tidak berkata, tidak bertanya, siapa itu? Kemudian membaca pula ciri-cirinya yang tidak berbicara dari dirinya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak mencari ciri itu, bahwa itu ada dalam Islam, ada dalam risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan menghabarkan pula bahwasanya yang memiliki segala sesuatu adalah Allah. Walaupun kadang-kadang mereka juluki dengan kalimat Bapa. Tidak mungkin mereka melakukan tanpa izin dari Bapa. Tidak mungkin melakukan apapun tanpa persetujuan dari Bapa. Barakallahu fikum. Yang maknanya mereka sendiri tahu bahwa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Kadang-kadang mereka menyatakan dengan pelat Tuhan Allah. Tetapi mereka mengakui bahwa kekuasaan hanya pada Tuhan Allah. Ketentuan, takdir, hanya pada Tuhan Allah. Kalau begitu, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa harus menyembah yang bukan penentu, yang bukan pemilik, yang bukan yang mentakdirkan, yang menakdirkan? Itu kebodohan mereka. Padahal mereka di dalam kitabnya tertulis sekian perkara yang menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berita gembira akan datangnya seorang nabi dengan ciri-cirinya secara lengkap masya Allah. Bahkan secara rinci. Tsumma rafa'a sawtuhu bihayy 'alal falah. Kemudian juga keras suaranya dengan hayya 'alal falah, mari kepada kebahagiaan. Bittiba'ihi wal iman bihi wa tasdiqihi. Kalau mengumumkan akan datang nabi disebut azan tadi, yang saya terjemahkan mengumumkan, tapi disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim dengan bahasa yu'adzin, mengazankan, memberitakan akan datangnya seorang nabi yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Sampai kemudian mengajak. Seakan-akan adanya berlanjut dengan hayya 'alal falah. Yaitu ikutilah dia, kalian selamat. Ikutilah dia, kalian mendapatkan falah. Akan datang setelah kufar qalid, yang begini, begini, begini. Maka ikutilah dia. Ada ajakan. di dalam kitab mereka untuk mengikuti nabi yang akan datang. Wa annahu laisa lahu minal amri ma'ahu syai. Dan bahwasanya dia laisa lahu minal amri ma'ahu syai. Bahwa nabi yang akan datang pun sama dengan dirinya. Nabi yang akan datang, Nabi Muhammad SAW, sama dengan dirinya, yang sama dengan Nabi Isa, tidak memiliki penentuan ketentuan takdir. Tidak bisa menentukan apapun. Dan itu tersebut dalam Injil dan tersebut dalam Quran. Dengan kalimat yang hampir sama. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Urusan apa? Urusan ketentuan-ketentuan takdir. Nabi tidak ikut campur. Dan sama Nabi Isa alaihi salam juga tidak ikut campur dalam urusan takdir. Artinya Nabi Isa dan Nabi Muhammad dua-duanya nabi, dua-duanya rasul, bukan Tuhan, bukan penentu, bukan yang menakdirkan. Wa khatama at-ta'zin bi anna malakut Allah sayukhat mimman kadzabahu wa yudfa ila atba'ihi wal mu'minin bihi fahalaka man halaka an bayyinah wa 'asha man 'asha an bayyinah. Kemudian ditutup adannya, ditutup pengumumannya dengan berita bit-ta'zin anna malakut Allah, bahwa kerajaan Allah seluruhnya, makhluk-makhluk milik Allah seluruhnya, sayukhat mimman kadzabahu, akan membalas siapa yang mendustakannya. Wa yudfa ila atba'ihi wal mu'minina bihi, dan akan diserahkan kepada pengikut-pengikutnya yang beriman kepadanya. Maka halaka man halaka an bayyina wa 'asha man 'ash an bayyina. Maka binasalah orang yang binasa dalam keadaan jelas, dan hidup orang yang hidup dalam keadaan jelas. Fastajaba atba'ul masih haqqan lihadha at-ta'din. Maka disambutlah oleh pengikut-pengikut al-Masih haqqan lihadha at-ta'din. Mereka mengabulkan dan menerima kebenaran tadi. Lihat ta'dzin terhadap pengumuman tadi, mereka menerimanya dan mereka mengikutinya. Wa abahul kafiruna wal jahidun, sedangkan yang kafir dan yang jahid, yang kafir dan para penentang, mereka menolaknya. Abahu dan ya'bahu, menolak. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka barakallahu fikum, Allah pun berfirman, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau nanti hari kiamat, akhir zaman. Wa rafi'uka ilayya, aku akan angkat engkau, wa mutahhiruka, dan mensucikan engkau dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Berarti orang-orang Nasrani sedikit lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang kafir yang lain. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian mereka kembali kepadaku. Ilayya marji'ukum, kepadakulah kalian kembali. Fa'akumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dan kemudian akan aku hukumi di antara kalian pada apa yang kalian perselisihkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikhabarkan sangat jelas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, dan dikhabarkan pula dengan rinci oleh mereka dalam kitab mereka sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Isa dan mensucikan siapa yang akan datang nanti, yaitu Farqalib dan seterusnya dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya. Fahkumu bainakum, yang kemudian dengan itu aku hukumi di antara kalian pada apa yang kalian perselisihkan. Wa hadhihi bisyarah bi anna al-muslimin la yazaluna fawqa an-nasara ila yaum al-qiyamah. Ini kabar gembira bahwa kaum muslimin akan terus di atas orang-orang Nasrani sampai hari kiamat. Fa innal muslimina hum atba'ur mursalin. Karena kaum muslimin adalah pengikut para rasul fil haqiqah. Karena mereka mengikut para rasul dengan izinnya. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka atba'ul mursalin. Watba jami'il anbiya, pengikut seluruh para nabi. La a'da'uh, bukan musuh-musuhnya. Wa a'da'uhu, sedangkan musuh-musuh para nabi adalah ubadus salib, justru para penyembah salib-salib tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat dimuliakan adalah pengikut para rasul yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengikuti Nabi Isa alaihi salam, dan sekaligus mengikuti nabi-nabi yang sebelumnya. Adapun para penyembah-penyembah salib, alladzina radu an yakuna ilahan masfu'an, yang mereka ridha dengan sesosok Tuhan yang disalib, yang dipaku, yang disiksa, maktulan, yang terbunuh. Walam yardaw an yakuna nabiyan abdan lillah, mereka tidak ridho kalau Isa sebagai nabi, sebagai hamba Allah. Wajihan indahu, yang dimulikan di sisinya. Muqarraban ladaihi, yang didekatkan di sisi Allah. Fahaulai a'da'uhu haqqa, maka mereka inilah musuh-musuh Allah secara hakikatnya. Wal muslimun, adapun kaum muslimin, atba'uhu haqqan, mereka adalah pengikutnya secara hakiki. Masya Allah. Wal maqsudu anna bisyarat al-Masih bin Nabi fauqa kulli bisyarah. Maksudnya adalah bahwa kabar gembira dari al-Masih terhadap akan datangnya seorang nabi itu fauqa kulli bisyarah, di atas semua kabar gembira, sangat jelas, sangat rinci dengan sifat-sifatnya. Lama kana aqrabal anbiya ilaih, mengapa kau paling rinci, mengapa kabar gembiranya paling jelas? Karena aqrabul anbiya ilaihi, karena Nabi Isa adalah sedekat-dekat nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya waktunya habis Nabi Isa, langsung lahirlah Nabi Muhammad SAW. Wa awwaluhum bih, wa awlahum bihi, dan yang paling utama dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa. Wa laisa bainahu wa bainahu nabiyyun, tidak ada antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, enggak ada nabi lain. Habis Nabi Isa, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat atas keduanya dan salam. Laisa bainahu wa bainahu nabi, tidak ada di antara keduanya seorang nabi pun. Yang mursal, sahibu syariah wa kitab, nabi yang juga rasul, yang memiliki syariat-syariat, tidak ada. Langsung dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وتأمل قول المسيح إن أركون العالم سيأتي. Perhatikan pula ucapan Al-Masih ketika berkata tokoh alam akan datang. Bayangkan, tokoh dunia, tokoh alam. Apakah ada